Anak-anakku, dengarlah ayahmu berpesan sebagai nasihat untukmu. Sebelum ayah memejamkan mata, dan sebagai ingatanku dan kenanganmu, anak-anakku yang tercinta, jika engkau alim, jadilah awar kepada alam semesta. Jika engkau jahil, bernaunglah di bawah cahaya. Jika engkau kaya, jadilah bank kepada masyarakat. Jika engkau miskin, berbanggalah untuk keredoan Tuhanmu. Hindarilah dari meminta-minta, anakku, agar terpelihara keijahanmu. Biarlah kamu miskin di hadapan manusia, akan tetapi kaya di hadapan Allah. Anak-anakku, jika engkau menjadi seorang saudagar, jauhilah riba dan betulkanlah timbangan. Bertasamuhlah dalam jual beli. Dan jika kamu perlu, mintalah kepada Allah agar manusia tidak menghinamu. Dan jika engkau menjadi seorang pemimpin, jadilah payung kepada umat. Rendahkanlah sayapmu. Dan jika engkau dipimpin, serahkanlah kepada kebijaksanaan pemimpinmu. Anakku, jika engkau menjadi seorang pejuang, banyakkanlah berzikir kepada Allah. Hadapilah musuh, jangan melampaui batas-batasnya. Anak-anakku, jika engkau menderita, berserah dirilah engkau. Itu tanda basyar dari Allah. Allah kasih kepadamu. Kasih Allah lebih kasih dari kasih seorang ibu kepada anaknya. Itulah nasihat untukmu, anak-anakku. Sebagai bekalan hidup di hari depan nanti.